dengan tuliskan nama kita. Kuanggap engkau berlebihan. Sekarang setelah kau pergi, ku rasakan makna tulisanmu. Meski samar tapi jelas tegas, engkau hendak tinggalkan kenangan dan kenangan. Kemudian engkau selipkan pada tali gitarku. Maafkan bila waktu itu ku cabut dan ku buang. Lagi dan kau bersihkan. Engkau berlari sambil menangis. Kau dekat berat kembang itu. Sekarang baru aku mengerti. Ternyata kembangmu kembang terakhir, yang terakhir. Oh, karena dia katakanlah di satu mimpiku. Tidurku.